Gue punya bokep baru, bokep baru. Gue juga punya pewangi ketek baru. Bokep baru. Bokep, apaan? Gadis dago. Basi, gadis dago. Enggak, ini gadis dago Kialedeng, nah. Terus gadis Cicahem Curoyong. Kalau yang itu aku juga punya. Gadis Ciku dapatnya lewat Kerang Setra. Kalau yang itu aku juga punya, mau lihat gak? Apa? Aku punya gadis edisi terbaru berhadiah poster Backstreet Boy. Itu mama jalan. Dulu itu celana pakai ulang anak muda. Sekarang sudah semakin jelas saja. Bolos sekolah, kumpul bersama. Sampai teman berkelak, sengaja penyengaja. Saksikan garis dago sampai sia-sia karera. Era perubahan zaman memudahkan kau dapatkan video porno di mana-mana. Mana lagi harganya murah gak seberapa. Berapa banyak kau simpan gambar pornografi yang diselipkan di tengah buku biologi. Pelajaran baru saja mulai, tapi udah minta izin ke kamar mandi. Dengan sabun di tangan kiri, karena si adik kecil dibalikan sudah ingin beraksi. Si kekasih susah diajak cekin, malah jadinya konfrontasi. Uang bayaran pun habis jajan ke lokalisasi. Esoknya tahunya absen berhari-hari, kena gigitan gajah singa sampai pipi sakit sekali. Ah, aduh. Jangan gitu tua, belum 17 tahun tapi udah ada isi di dalam kandungan. Serakan membawa nikmat. Semangka membawa nikmat. Semangka. Kemajuan teknologi kadang menjadi-jadi konsumsi gratis kritis dalam program televisi. Nah ini dia komedi tengah malam 17 plus komedi nakal bioskop tengah malam. Membuat orang tua runyam, sengaja ditunggui semalaman. Tak peduli besok sekolah kesiangan, walau malam mencekam, tunggu apa lagi? Ini kesempatan. Soalnya pemerintah sekarang sedang berhemat, tutuskan siaran TV sampai jam 1 malam. Jangan gaul sembarangan, kasus yang udah banyak masa remaja jadi berantakan.